فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarh Umdatul Ahkam li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih dalam Kitab Siyam, hadis yang ke-178, hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yudrikul fajru wa huwa junubun min ahlihi tsumma yagtasilu wa yasumu. Nah, bagi ikhwah yang sudah menghafal hadis ini, silakan untuk membacanya. Bagi Ahad, saya qira. Wa ila naqra. Baik. Sebagian keterangan dari hadis ini, yaitu perawi hadis dan sebagian kosakata yang ada dalam hadis ini sudah kita baca, kita lanjutkan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, masih dalam syarhul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Min ahlihi ay min jima'i ahlihi kana Rasulullah SAW yudrikul fajru wa huwa junubun min ahli. Rasulullah SAW mendapatinya waktu fajar dalam keadaan junub karena min ahli. Ya, min ahli adalah karena berjima dengan keluarganya. Ya, karena berhubungan badan dengan keluarganya. Wa min li sababiyah, dan min di sini min sababiyah. Min yang menjelaskan sebab. Ya, sebab 6. Wal muradu bil ahli azaujat, dan yang maksud dengan ahl, dengan ahli ya, di sini adalah para istri, ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang ahlu itu dipakai juga untuk keluarga, ya, keluarga, anak-anak dan seterusnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah istri. Wa taqiduhu bil janabah minal ahli li bayani anna ta'khirahu al-ghusla an ikhtiyarin minhu haitsu lam yufaji bima yujibul ghusl, dan dibatasi atau dijelaskan ya, dengan janabah min ahlihi aminal ahli ya, junub karena keluarga. Ini untuk menjelaskan bahwasanya Nabi menunda mandi janabah. Karena adalah dari ikhtiar Nabi, yakni kesengajaan, ya, disengaja. Ya, di mana tidak ada yang mengharuskan untuk bersegera mandi. Dan jadi dari sini bahwasanya boleh menunda mandi janabah. Ya, boleh menunda mandi janabah. Jadi tidak mesti sekarang junub kemudian sekarang mandi. Ya, tidak mesti. Nah, junubnya di malam hari, ya, berhubungan badannya di malam hari. Nah, mandinya menjelang subuh. Tidak mengapa. Ya, bisa pahami. Taib. Thumma yaghtasil. Afwan, kecuali kalau ada yang mengharuskan untuk mandi. Kecuali kalau ada sesuatu yang mengharuskan untuk mandi janabah. Misalnya apa? Misalnya mau sholat. Anam. Taib. Jadi mandi enam berhubungan badan dengan istri di malam hari. Anam. Kemudian mau sholat witir. Menjelang tidur mau sholat witir supaya nantinya tidak witir lagi. Ya mandi dulu. Ya, mandi janabah dulu, setelah baru sholat witir. Nah, bisa paham ini? Taib. Thumma yagtasil. Yatatohar minal janabah ba'da tulil fajr. Kemudian Nabi mandi, yagtasil yaitu yatatohar, bersuci. Ya. Nah, di sini mandinya bukan mandi bersih-bersih tapi mandi bersuci, yakni mandi karena janabah. Ya. Ingat, mandi itu ada mandi karena janabah, ya, ada mandi karena kotoran, ya, yang untuk membersihkan badan semata-mata. Nah, si yagtasil janabah yatatohar, bersuci ataupun mandi karena junub setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar. Nah, wayasumu yastamiru fi somi, wayasumu dan Nabi setelah mandi kemudian berpuasa. Ya. Yani yastamir fi somi, Nabi meneruskan puasanya. Ini menunjukkan bahwasanya mandi junub, ya mandi junub tidak membatalkan puasa. Mandi junub tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, yang sebagian orang dan berpendapat mandi junub tersebut ya membatalkan puasa. Ya, karena harus apa? Kumur-kumur, airnya harus masuk tenggorokan. Enam telinga harus diisi air sampai ke dalam, ya hidung harus enam apa menghirup air ke dalam hidung ya, sampai ke dalam ya, enam sehingga kalau begitu tanya batal puasanya, ya padahal tidaklah demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi janabah setelah fajar dan Nabi kemudian berpuasa, ya berpuasa enam. Taib. Asyarul ijmali, makna yang global dari hadis ini. Tukhbiru Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma wa huma min ummahatil mu'minin wa min a'lamin nas fi ma yaf'aluhu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi baitihi. Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma mengabarkan, dan keduanya termasuk ummahatul mu'minin karena istri-istri Nabi, ya, istri-istri Nabi enam semuanya adalah ummahatul mu'minin dan termasuk orang yang paling tahu terhadap apa-apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya ya, tentunya orang rumah ya lebih tahu enam kepada apa yang dikerjakan ataupun kepada apa yang ada di dalam rumahnya. Nah, tukhbirani bi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yujami'u ahlahu fi ramadan thumma yasumu wa yatla' al-fajru alaihi qabla yaghtasil fayamdi fi saumihi wa la yaqdihi. Keduanya, Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggauli istrinya, ya berhubungan badan dengan istrinya di bulan Ramadan, kemudian berpuasa dan mendapati waktu fajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu fajar sebelum mandi junub. Ya, sebelum mandi junub. Nah, maka Nabi kemudian terus berpuasa. Ya, Nabi melanjutkan puasanya dan tidak mengkodonya. Tidak mengkodonya. Naam. Wa kana ikhbaruhuma bidzalika jawaban li Marwan bin al-Hakam hina ba'tha ilaihima liyas'alahuma an dzalika. Dan berita keduanya itu berita pengkabaran Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma ya tentang hal ini adalah sebagai jawaban untuk Marwan bin Al-Hakam ketika Marwan bin Al-Hakam mengutus utusan kepada keduanya, kepada Aisyah dan Ummu Salamah. Nah, yang utusan tersebut disuruh untuk menanyakan tentang hal ini. Ya, bagaimana orang mau berpuasa mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Ya, apakah berpuasa ataukah tidak? Ya, dan jawabannya seperti disebutkan dalam hadis ini, tetap berpuasa. Tetap berpuasa. Ya, bahwasanya mandi janabah tidak membatalkan puasa. Mandi janabah tidak membatalkan puasa. Nah, bisa paham ini? Faidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula, sihatu saumil junub. Sihatu saumil junubi wa in lam yaghtasil illa ba'da tulil fajr. Ya, sah, benar puasanya orang junub sekalipun belum mandi kecuali setelah terbitnya fajar. Nah, sah puasanya orang junub sekalipun belum mandi kecuali setelah terbitnya fajar. Ya, nah. Di sini puasa di sini disebutkan puasa Ramadan, ya. Begitu juga dengan puasa sunnah. Ya, begitu juga dengan puasa sunnah. Ya, seandainya ada yang mau berpuasa sunnah, nah, kemudian di malam harinya junub, ya, tidaklah dia mandi kecuali setelah terbit fajar, maka mandi junubnya tersebut tidak membatalkan puasa. Ya, terus dia mandi junub kemudian berpuasa. Ya, tidak mengapa. Ya, nah. Taib. Demikian juga hukum ini berlaku untuk mimpi basah. Ya, mimpi basah. Kalau di sini sebutkan adalah kesengajaan, yakni dengan sengaja Nabi menggauli istrinya. Tentunya sengaja, ya. Nah, apalagi kalau mimpi basah, yang itu tidak disengaja. Ya. Misalkan mimpi basah di malam hari sampai inzal, ya, sampai keluar sperma. Nah, dia sudah merencanakan puasa, sudah meniatkan puasa atau dia biasa berpuasa. Nah, maka tidaklah dia mandi kecuali setelah terbit fajar. Ya, tidaklah dia bangun kecuali setelah terbit fajar. Nah, maka dia mandi dan dia berpuasa. Nah, dia mandi dan dia berpuasa. Ya, nah. Thayyib. Al-faidah tsaniyah, faidah yang kedua, annahu la tajibul mubadarah bil ghusli minal janabah. Bahwasanya tidak wajib bersegera, tidak wajib langsung mandi karena junub. Ya, tidak wajib, ya, begitu junub langsung mandi. Tidak mesti. Ya. Ya, boleh ditunda, boleh diakhirkan. Nah, selain hadis ini siapa lagi yang ingat hadis yang menunjukkan kebolehan menunda mandi janabah? Ada masih ingat? Hadis-hadis di awal kitab. Hadis Abu Hurairah. Ya. Dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Abu Hurairah di jalan-jalan Madinah. Dan kemudian tiba-tiba Abu Hurairah menghilang. Setelah menghilang kemudian muncul kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kemana kamu wahai Abu Hurairah?" Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Bahwasanya tadi saya junub, ya. Saya benci duduk dengan, artinya saya tidak mau, saya tidak suka, saya tidak senang duduk denganmu dalam keadaan junub." Ya, maka aku pergi mandi junub kemudian datang kembali. Kemudian Nabi bertasbih, "Subhanallah innal mu'min la yanjus." Bahwasanya orang yang beriman itu, seorang mukmin tidaklah najis. Ya, jadi walaupun dalam keadaan junub tidaklah najis. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya boleh menunda mandi janabah, boleh menunda mandi janabah. Nah, taib. Al-faidatu tsalitsah, Ar-ruju'u fil ilmi ila man huwa akrabu ihatati bihi. Kembali dalam masalah ilmu, dalam masalah ilmiah, kepada orang yang dia itu lebih dekat meliputi atau memahami atau mengetahui dengannya. Ya. Kembali dalam masalah ilmu, masalah perkara yang ilmiah, ya, kepada orang yang lebih dekat, ya, meliputi atau mengetahui atau memahami perkara tersebut. Nah, hadis sini yang mengetahui perbuatan-perbuatan Nabi di dalam rumah Nabi, ya, ya tentunya yang paling mengetahui adalah istri-istri Nabi, ya, istri-istri Nabi, karena setiap saat setiap Nabi ada di rumah, ada istrinya yang menyertainya. Ya, tetapi kalau di luar rumah, mungkin perangnya Nabi atau mungkin safarnya Nabi, ya, yang paling mengetahui tentang safarnya Nabi ataupun perangnya Nabi adalah para sahabat yang mengikuti peperangan Nabi, yang menyertai safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian dalam perkara yang lainnya. Ya, dalam perkara yang lainnya. Ya. Nah, antum misalkan dalam perkara dunia ingin belajar servis, ya, servis apa? Servis motor. Ya, belajar atau bertanya kepada orang yang mengilmui tentang servis motor. Ya, antum ingin mengetahui ataupun servis tentang jam, ya antum bertanyanya kepada orang yang ahli dalam servis jam. Jangan kebalik, antum mau servis jam tapi antum bertanya kepada ahli servis motor. Ya, ya tidak nyambung. Ya, Taib dan seterusnya. Ya, jadi kembali dalam perkara ilmu, ya, dalam permasalahan ilmiah, kepada orang yang dia itu lebih dekat meliputi, memahami, mengerti tentang hal tersebut. Nah, kemudian kita yang tidak mengilmui hal tersebut, kita yang tidak memiliki ilmu tentangnya, jangan sok tahu, ya, ya kalau tidak tahu ya, diam, ya, jangan kemudian sok tahu, ya, Taib. Al-faidatu rabi'ah, faidah yang keempat. Jawazu tasrih bima yustahya minhu lil maslahati. Boleh terang-terangan, tasrih, terang-terangan menjelaskan dengan apa-apa yang malu karenanya. Lil maslahati, karena untuk kemaslahatan, karena untuk suatu kebaikan, ya, suatu ilmu. Nah, perkara rumah tangga, terutama hubungan ranjang, ya, ini adalah perkara yang memalukan. Dan di dalam syariat Islam tidak boleh diceritakan. Karena itu termasuk rahasia, perbuatan rahasia. Ya, tidak boleh diceritakan, termasuk rahasia. Nah, tetapi kalau ada satu kemaslahatan, ya, satu kebaikan, ya, satu kemanfaatan, maka tidak mengapa diceritakan hal tersebut. Seperti di sini Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah, ya, menceritakan, Nabi pernah menggaulinya, berhubungan badan, kemudian mendapati waktu fajar dalam keadaan masih junub. Nabi mandi kemudian Nabi berpuasa. Hal ini disampaikan karena di sini ada satu kemaslahatan dan satu manfaat ataupun lebih dari satu, ya, lebih dari satu, yaitu apa? Bahwasanya orang yang mau berpuasa ketika mendapati waktu fajar dalam keadaan junub, maka junubnya tersebut ataupun mandi janabahnya tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau tidak ada satu kemaslahatan, satu kemanfaatan, kemudian cerita-cerita ini tidak boleh, haram. Ya, haram. Ya. Ya. Ya, semua contoh jangan, ya, mudah-mudahan diantara antum tidak ya. Karena antum misalkan menjual ya obat ataupun apa ya. 6 perkasa bisa semalam suntuk. Ya. Kemudian dalam promosi antum atau testimoni antum ya menyebarkan setelah satu kali minum ya, bisa berjam-jam ya bisa sampai kebablasan. Ini baru sebagian kecil saja ya, jangan antum kilkan. Yang demikian enggak usah disebarkan. Jangan sampai termasuk dalam menyebarkan perbuatan rahasia. Ya. Anam. Disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syarrin nas manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi tsumma yansyuruhu sirraha." Rawahu Muslimun. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh termasuk sejelek-jelek manusia kedudukannya, sejelek-jelek manusia tempatnya di hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggauli suaminya." Ya, pokoknya begitu. Ya, hubungan badan. Nah, kemudian dia menyebarkan rahasianya tersebut. Menceritakan perbuatannya tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah. Jadi perbuatan suami istri ya, dalam hubungan rancangan suami istri ini adalah merupakan perkara rahasia ya, perkara rahasia boleh diceritakan kalau ada satu kemaslahatan atau satu kemanfaatan ya. Nah, mungkin ya suami istri cekcok ya, atau mungkin suami istri konsultasi pada dokter, mungkin karena sudah lama tidak punya anak dan seterusnya misalkan ya. Ya, kalau demikian insya Allah tidak mengapa ya, karena adanya satu kemaslahatan. Karena mungkin seorang dokter ketika mendiagnosa pasiennya kan dia harus bertanya tentang keadaan pasiennya tersebut. Ya. Taib barakallahu fikum. Ya, nah. Ya, atau mungkin ketika akan dilakukan hukum had ya tentang perzinahan. Kan mungkin ditanya, ya, apa sampai timba masuk sumur enggak? Ya, dan seterusnya. Nah, itu nah. Karena untuk menentukan ini betul apa harus dilakukan hukum had atau tidak. Ya. Nah. Taib. Sekali lagi, kalau tidak ada kemaslahatan, ya, tidak ada satu kemanfaatan yang diambil dari hal tersebut, maka tidak boleh menceritakan nah perbuatan suami istri tersebut. Itu merupakan rahasia. Ya, merupakan rahasia. Ya, nah. Yang terkadang ya baik laki-laki maupun perempuan, ya, apalagi pergaulan-pergaulan bebas. Ya, nah, laki perempuan sama apa bercerita atau ya apa namanya menceritakan yang demikian. Ya, nah. Tabarakallahu fikum, jadi itu tidak boleh ya, tidak boleh. Ya, nah. Antum misal menjual obat atau menjual herbal yang berkaitan yang dengan yang demikian, ya menjual saja. Ya. Apa fungsinya seperti ini? Ya. Tidak usah menceritakan sampai ya begini dan begitu secara detail. Ya, nah. Allahu musta'an. Al-fadatul khamisah anna filan Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun. Bahwasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah. Ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah. Ya, nah. Di sini diambil dari Nabi mengakhirkan mandi. Nabi mengakhirkan mandi. Ya, seandainya kenapa antum kok junub apa tidak segera mandi? Karena apa? Mengikuti perbuatan Nabi. Karena mengikuti perbuatan Nabi. Alasan saya karena Nabi juga pernah mengakhirkan mandi junub. Ya, nah. Di perbuatan Nabi adalah hujjah. Nah, ini faidah-faidah yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari hadis ini. Baik. Syekh Ibnu Basam rahimahullahu taala menyebutkan faidah yang lain. Anahu la farqa baina shaum al-wajib wan nafil wala baina ramadan wa ghairi. Bahwasanya tidak ada bedanya antara puasa wajib dan puasa sunnah, dan tidak ada bedanya di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya. yakni ketika seseorang mau puasa wajib ataupun mau puasa sunnah, kemudian mendapati kondisi seperti tadi, junub enam di waktu fajar, ya junub di waktu fajar, enam, maka enam tetap berpuasa, ya tetap berpuasa, ya enam. Kemudian faedah yang lainnya, jawazu al-jima fi layali Ramadan walau kana qubail tulul fajr. Boleh berhubungan badan di malam-malam Ramadan sekalipun menjelang atau sesaat sebelum terbit fajar. Ya. Jadi jangan salah paham ya, di siang hari Ramadan tidak boleh berhubungan badan, sampai malamnya juga tidak boleh. Nah, berarti berpuasa sebulan penuh, ya. Puasa lahir batin. Ya, tidak. Ya, nah. Jadi malam harinya boleh dan seorang suami mendatangi istrinya walaupun sesaat sebelum fajar, sesaat menjelang fajar. Asal jangan setelah fajar kemudian terjadi. Kalau setelah fajar terjadi maka hukumannya berat. Ya, hukumannya berat. Siapa yang ingat hukumannya? Hah? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, tanpa putus. Ya. Berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan, nah, atau memerdekakan budak, ya, ya enam. Jadi kalau sesaat sebelum terbit fajar boleh, asal jangan, ya jangan kebablasan, ya. Jadi kalau sudah fajar berarti sudah stop, ya enam. Taib. Jadi puasanya di siang hari, kalau di malam harinya boleh makan, ya boleh makan. Tapi ini faedah yang diantara faedah yang disebut oleh Syekh Ibnu Basam rahimahullah ta'ala. Baik, kita cukup sampai di sini dulu insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.